khi mà rè ni cu mu yo tangri cu wonten naminipun Abdullah bin Ubay karo Abdullah bin Rawahah. Nalika khimare jeng Nabi pipis niku, Abdullah bin Ubay irunge dibunteti. Rasane ambune kuyuhe khimar. Nalika Abdullah bin Ubay irunge ditutupi sanjaane kaya menyek. Rengene khimare Kanjeng Nabi. Terus Abdullah bin Rawahah ngomong, wallahi la baulu khimarihi abdadu rihan min miskika. Abdullah, uyuwe khimare Kanjeng Nabi ku luwe wangi timbang minyakmu. Jadi uyuwe khimar nek karo minyakmu wangi uyuwe khimar. Kajan uyuwe enja. Nek Kanjeng Nabi niku ngantos pipise niku gondo wangi. Khusus Kanjeng Nabi niku. Bila Siti kok karo ibu sahabat anak Joko Ibu Otol. Iku keringetnya Kanjeng Nabi nggih ngoten. Ngantos wonten sahabat sing minum pipise jeneng Nabi ana sing. Lah ucapane Ibnu Rawahah iki dadekake sengkele Abdullah bin Ubay terus tukaran, tukar batu. Jawa Quran medun. Wa in ta'ifatan ilang lamun pinumu sopok kelompok loro. Golongan loro. Bilal mu'mini nabayana sangking mokmukmin. Podo islami. Podo mu'mini. Iktatalu. Yogegeran. Perang-perangan sopo ta'ifah tadi. Nek kejadian kodok. Fa'asriku bayi-lahubah. Mokonda meknosiro. Antara di kelompok loro. Mokonda di baikutur kejadian sawat-sawatan sandal. Sawat-sawatan wantu. Kelompok itu. Asale wong loro balik ke jarum timbul pirang-pirang. Dijabek dong. Iki cara Quran. Kodabek dong. Lawes dek dijabek dong mbah. Mbah karo apa mbah siji. Fa'im bagus mengkulamun lacut. Mogok. Ikhdau masyapa salah tidak kelompok loro alam ufrai ngatasi. Wadahe. Sejiji gelem ngikuti hukum, sejiji mbok aturane fakotilu. Bapa ngelawan sira kabeh alati ing kelompok takrikan mogok sapa kelompok. Sing mok, carane. Oh, carane. Dituturi, gak bisa dituturi, ya dikeras, kata. Ganti hatta tapi asego gelem bali sapa asdalwa ila amrillahi barang hukume Gusti Allah. Ganti kudu gelem dinaake hukume Gusti Allah. Nek wis dijelasake, diterangake mlakune hukum gede-gede kok iki mok cekel. Oke. Iki carane. Lada wis kelem gali. Ergo kadang-kadang nek wis tukaran ku nesu. Nesu iku kadang-kadang ora iso mikirake sing bener lan sing salah. Ergo nesu. Walare ora wong nesu,

innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah Gusti, panjenengan iku pengampun sing mulya. Mugi dalam panjenengan ampuni. Iki njaluk maaf. Dadi nek Gusti Allah nyuwun maaf. Nyuwun maaf ku paling agung. Gusti Allah jelas pemaaf. Nek Gusti Allah pemaaf mulane nalika Kanjeng Nabi ngungkapake jenazah. Sahabat matur Kanjeng Nabi diaturi nyolati. Niku sing tidak ana di Nabi, sing urusan hak Adam. Si mayat dia utang tau ora. Nggih, kagungan utang setunggal dinar. Setunggal dinar itu beda. Setunggal dinar, nggih menika sekawan gram kurang ketik. Yang saat tawis. Terus Kanjeng Nabi mendika, "Sallu ala sahibikum mekono kandamu sholat ana dhewe." Kanjeng Nabi boten kersa nyalah. Sebab apa? Hubungan Adam. Gusti Allah ana pemaaf jelas. Anak Adam niku medit nek jaluk maaf. Hakullah mabniyun ala Musa maha hae Allah. Dibangun pemaaf kepada Allah murah. Wahakul adami mabniyun alal musyafah. Nah, adam ku medit. Mereka manusia orang ada sifat pemurah kalian Gusti Allah. Mau nyolong pelam siji, mau nginteng-nginteng rong tahun. Ke manusia. Nah, Gusti Allah. Jawi jenapi, kulil ladzina kafaru. Iyan tahu yufar lahum ma'afat salam. Muhammad orang kafir-kafir kandane. Anggar kelemari kafire. Tak aku rasa kehidusannya. Iku insya Allah. Murah. Jadi orang kafir nanti 70 tahun. Kurang sak jam mati gelem asyhadu. Dosa 70 tahun. Bebas. Ini iku insya Allah. Nek manusia mboten mboten sakit. Ini kejarannya. Mulanya nganti ana tata-tata dijamek no. Nek wis jamek, ya wis. Nek ora gelem jamek sana sini. Saya ora gelem jamek dicekel. Dinasehati. Nek iso dikeras. Iki carane. Ana aturane dinasehati iki. Fa in fa mangko lawan wis bali sapa hati mana iso gelem bali kabeh. Api-apian fa asihu bainahuma. Mongko ngeclakno sira antarane dua pantor bil ati kelawan seadil-adile wa aksitu lan berbuat adil sira kabeh aja pilih kasih aja sing keluarga dimenangno sing ora keluarga dikalahno aja innallaha satamane Allah yuhibbul muqsitina iku ganjar demen Allah ing wong kang padha berbuat adil. Allah seneng nek wong tuwa gelem adil dan ya niki berbuat adil sajane gampang ya sajane gampang tapi mengko nek wis pekaran ana wong loro sing siji wong liya sing siji keluarga sampeyan bingung sampeyan padahal sing salah keluargane sampeyan lho niki lho sing aneh. Nah saja ada yang sing hati ya kayak gampang. Ada mana sing cici bakal marah tua, wala kayak mana? Sing cici jalan marah tua, sing cici orang. Jadi apa kan ngurusi? Apa cak bela marah tua piye? Gue cak situ. Tak wis nanggur kata ni gue sing angin. Mulanya Kanjeng Nabi meringatake nalika Sayyidina Ali karo Fatimah. Kegeran rumah tangga. Itulah sing salah Fatimah. Fatimah sing diperingatake. Bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantu. Tapi wong bener. Fatimah senajan putus. Salah. Sing salah disalahake. Ini Kanjeng Nabi.